Horas kodameran, parmusi nami, disororo akarong asya sambo, si panglimun, si wampu, naeng manotor nin nangasida, atok parmusi nami, baik kamu masuk lagu, anak medan.